بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وذيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua, sebelum dilanjutkan tolong semua rokok dimatikan. Anda berada di majelis solawat, Anda berada di majelis zikir, Anda berada di majelis ilmu, jadi tolong hormati. Ya, tolong hormati majelis ini. Semua rokok tolong dimatikan. Ya, hormati Habib Syekh ini. Habib Syekh ini di sini datang jauh-jauh ingin bersolawat. Jadi Anda semua hormati beliau dan hormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Nanti kalau udah selesai silakan ngerokok 100, Pak. Kalau udah selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang barokah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Insyaallah tidak banyak, tapi semoga manfaat dan barokah. Kurang lebih satu bulan lagi, kita akan masuk satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk bulan Agustus belum masuk, yang namanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan semua bapak-bapak yang punya jabatan sibuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Agustus tersebut, karena di dalamnya ada tanggal 17, yaitu tanggal kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah Pak RT yang Muslim, Pak RW yang Muslim, Pak Bupati yang Muslim, Pak Gubernur yang Muslim, Pak Camat yang Muslim, Pak Wali Kota yang Muslim, Pak Presiden yang Muslim, memerintahkan seluruh jajarannya yang Muslim untuk siap-siap bulan depan sebentar lagi kita akan masuk satu bulan yang teragung di alam semesta, yaitu bulan di mana di situ dia melahirkannya manusia yang paling dimuliakan Allah, yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya sarankan kepada Bapak Kapolres pulang dari sini, segera buat rapat dengan segenap jajarannya, seluruh jajarannya, bulan Maulid, solawatan di setiap kantornya. Setuju? Di setiap polsek harus diselenggarakan solawat. Begitu pula dengan Pak Bupati yang diwakili Bapak Wakil Bupati, di setiap kelurahan harus ada solawat. Karena solawatan sekarang harus masuk ke setiap RT, ke setiap RW, setiap kelurahan, setiap kecamatan. Kalau tidak, bangsa kita ini diambang bencana karena banyaknya manusia-manusia yang sekarang berusaha untuk menghilangkan kegiatan solawatan. Banyaknya manusia yang berusaha untuk meninggalkan kegiatan manakiban. Banyaknya manusia yang berusaha untuk meninggalkan kegiatan ziarah kubur dan menganggap semua itu sesuatu yang tidak benar, semua itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu kita harus perjuangkan bersama-sama kegiatan seperti ini agar langgeng sepanjang zaman bersama anak-anak cucu kita, tidak boleh hilang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, haul ini harus terus ada sampai kapanpun juga. Bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun ada hal, hal itu harus terus ada. Jangan sampai dihentikan oleh siapapun juga. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh para kiai. Bangsa ini didirikan oleh para ulama. Bangsa ini diperjuangkan oleh orang-orang yang la ilaha illallah. Karena itu mereka, beliau-beliau, dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya, menyusun lima sila, yaitu Pancasila, yang kita cintai dan dijadikan suatu yang sangat sakral dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, itulah menjadi nafas negeri ini, menjadi nafas bangsa ini. Dan lagu Indonesia Raya, wazannya itu diambil dari Tola al-Badru alaina. Kalau tidak percaya, silahkan dinyanyikan bersama-sama. Indonesia, coba nyanyikan, dikit. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wajabah kru alaina. Habib Syekh itu nanti pakarnya. Kalau saya suara ngelokor ora enak. Ini beliau pakarnya. Begitu pula syair yang disusun seorang ulama yang mengajarkan tentang bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beberapa waktu lalu oleh Habib Syekh sudah disampaikan di Surabaya dan sekitarnya. Di situ disebutkan kisah Nabi yang penuh. Syairnya gimana, Ghafur? Indonesianya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya. Stop, coba nyanyikan dengan Indonesia Raya. Itu wazannya sama, diambil Ashraqal badru alaina min thani. Wah. Nafas daripada lagu Indonesia Raya, nafas dari Tola al-Badru alaina punya kesamaan, dan itu bukan sesuatu kebetulan, karena Allah Ta'ala telah memilih negeri ini sebagai bumi para walinya. Karena itu Allah menjadikan negeri ini banyak wali Allah. Allah jadikan negeri ini penuh dengan orang-orang yang mengesakan Allah. Allah jadikan negeri ini salah satu negeri yang terbesar umat Islamnya di seluruh dunia. Allah menjadikan kita yang ada di negeri ini mendapatkan kebersahan, keberkahan para awliya wassalihin. Kenapa? Karena Allah cinta dengan negeri ini. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita bersama-sama menjaga majelis yang seperti ini dengan adab-adab yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, sehingga kita, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, iya, enggak usah panjang-panjang, ini majlis udah sangat panjang, betul? Habib Syekh sendiri ini datang ke sini panjang sekali, dari Jakarta turun di mana? Semarang, Pak Kapolres menjemput. Semarang sampai ke Purwodadi. Setelah dari Purwodadi, Habib Syekh pulang ke Bali. Pulang ke Solo. Jauh, capek, panjang. Makanya ceramahnya enggak usah panjang. Panjang. Terakhir saja, saya pengen mengingatkan. Pengen mengingatkan. Sebentar lagi saya akan mati, Anda juga akan mati, semua pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan, matinya nanti bagaimana? Insyaallah husnul khatimah. Semua bilang insyaallah husnul khatimah. Saya akan ambil contoh satu manusia yang husnul khatimah, insyaallah disaksikan oleh sekian banyak orang, yaitu ayah dari Habib Syekh sendiri. Coba lihat ayah beliau ini meninggalnya sholat Jumat, di hari Jumat, sholat Jumat, sebagai imam ketika sujud-sujud yang terakhir. Coba cari dalam kitab sejarah para wali. Saya ngomong begini, udah saya buktikan. Saya cari di kitab sejarah para wali. Kalau enggak percaya, tanya sama Mbah Google. Enggak ketemu. Gak ketemu wali yang meninggalnya seperti ayah Habib Syekh, gak ketemu. Sujud terakhir sholat Jumat jadi imam. Dan menurut riwayat yang saya dengar, belum berangkat udah ngomong kepada keluarganya, pamit, saya nanti gak kembali lagi, saya mau meninggal dunia. Bahkan ketika sampai di masjid, pesan kepada almarhum Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abil Azgaf, pamit di situ, nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya di sholat, tolong gantikan saya. Kamu di shaf pertama, jangan di shaf kedua, seperti biasanya, persis di belakang saya. Coba lihat awliya wassalihin, meninggal dunianya indah. Yang menjadi pertanyaan, nanti bagaimana cara meninggal kita? Bisakah kita meninggal seperti beliau-beliau? Jawabannya pasti kita teriak, insya Allah, amin, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup, insya Allah. Tidak cukup, amin. Harus ada usaha, ikhtiar, kesungguhan dari kita. Agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah. Contoh. Coba dari mulai lahir sampai sekarang. Berapa banyak orang yang kita dengar meninggal mengucapkan La ilaha illallah. Anda pernah dengar? Langsung dengar pernah? Kebanyakan orang belum pernah dengar. Betul? Kalau saya alhamdulillah sering dengar di sinetron. Sering dengar tapi di sinetron. Kenapa tidak banyak orang yang bisa mengucapkan kalimat ini? Kalau kita lihat ternyata kita jarang mengucapkan La ilaha illallah. Sedikit mengucapkan La ilaha illallah. Makanya para habaib dan para ulama, tariqahnya apapun, tariqah alawiyah, qadiriyah, naqsyabandiyah, tijaniyah, apapun itu, syadziliyah, selalu yang menjadi wirid utama, zikir utama setiap ahli tariqah adalah La ilaha illallah. Sehingga dalam kitab Ratibul Attas, di situ zikir yang terbanyak adalah La ilaha illallah. Ratib Attas, La ilaha illallah, dibaca 100 kali. Dalam Ratibul Haddad, dibaca 50 kali, 25 dikali 2, 50 kali. Suruh banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, jadidu imanakum, perbaiki, perbarui, jadikan fresh, jadikan seger iman kalian dengan ucapan La ilaha illallah. Karena itu, mulai hari ini, mulai sekarang, sampai nanti kita pulang, perbanyak mengucapkan La ilaha illallah, agar kita mendapatkan kelak husnul khatimah. Karena itulah mungkin salah satu hikmah bangsa kita ini, sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa. Hadirin yang dimuliakan Allah, himbuan dari saya dan seluruh teman-teman saya ahlus sunnah wal jamaah, jangan diam lagi, jangan takut lagi, suarakan ahlus sunnah wal jamaah di setiap masjid, di setiap langgar, wujudkan di situ maulid, wujudkan di situ solawat, wujudkan di situ kegiatan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang mengganggu Anda, mengatakan Anda sesat secara terang-terangan, bahkan di mimbar-mimbar, jangan aniaya orang tersebut, tapi laporkan segera kepada Bapak Kapolres agar segera ditangkap, karena orang tersebut telah menghina ajaran Nahdlatul Ulama dan telah melakukan pencemaran dan penghinaan terhadap ajaran yang sah di negeri ini yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia. Manusia-manusia itu yang menyebabkan bangsa ini nanti menjadi berpecah belah. Yang kedua, nanti bulan tahun 2014 ada pemilu. Saya mohon semua para kiai, para ulama, para habaib, jadilah orang yang seperti TNI Polri. Bagi TNI Polri, netral adalah harga mati. Bagi habib, bagi kiai, bagi ustaz, netral adalah harga mati. Netral adalah harga mati. Kenapa? Karena habib, kiai, ustaz milik umat. Sedangkan umat kita ada yang pakaiannya hijau, ada yang pakaiannya biru, ada yang pakaiannya merah, ada yang pakaiannya kuning, ada yang pakaiannya A, B, C, dan seterusnya. Jangan sampai karena ustadznya, karena kiainya, karena habibnya memihak salah satu partai dengan terang-terangan, umat pun menjadi saling bermusuhan dan Allah dilupakan, Nabi dilupakan demi kepentingan sesaat menjadi pejabat yang belum tentu pejabat selamanya. Terkadang belum selesai jabatan, udah jadi penjahat. Belum selesai jabatan, terkadang udah jadi penjahat. Lihat yang dipajang di rumah orang-orang itu fotonya ulama. Maka jadikan mental kita pengen jadi ulama. Karena itu siapapun di antara kita, yuk semua menjadi caleg. Tapi caleg apa? Caleg waliullah. Calonkan diri kita untuk menjadi waliullah, untuk menjadi kekasih Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas majelis ini. Sedikit laporan untuk Habib Syekh dan teman-teman. Majelis ini disaksikan dan didengarkan secara langsung live streaming video maupun live streaming audio. Siapa yang buka YouTube, ini di audio di Amerika, di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Jeddah, Singapura, Malaysia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya menyaksikan begitu banyak orang. Dan siaran ini akan terus diulang di YouTube, bisa diunduh oleh ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam, sampai akhir zaman insyaAllah. Karena itu kita syukuri, kita hadir di majelis yang tidak hanya dihadiri manusia, dihadiri insyaAllah oleh orang-orang yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Habib Syekh, mohon maaf, semoga manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ahsan, ahsanallahu ilaik.